sorai manusia, iringi langkahmu menuju medan laga. Di tengah lapar berdebu, denting pedang dan keringat saling berpacu. Masih ada nurani dalam diri, ada saatnya bosan mengenang pertarungan yang takkan seimbang. Ada saatnya senang melihat pertempuran yang selalu tegang. Masih ada nurani dalam diri. Cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan benar. Di akhir nanti kau akan mati. Temani sang alam. Ada kisah terindah, tubuh lawan terhunus, pedang meregang nyawa. Setiap kedip matanya menyiratkan kata dan makna kesatria. Masih ada nurani dalam diri. Cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan kenal. Di akhir nanti kau akan mati. Kita berjumpa.